Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah azza wa jalla fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين كعام مسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian rutin, kajian Kitabul Jami dari Kitab Bulughul Maram, yang insyaallah kali ini kita memasuki pembahasan hadis yang kelima atau keenam. Hadis yang dimaksud adalah hadis yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita baca terlebih dahulu hadisnya, baru kemudian nanti kita baca penjelasan yang disampaikan oleh al-allamah الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر الأصقلاني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال. Dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda: "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Apabila salah seorang di antara kalian memakan makanan, maka jangan kemudian langsung membersihkan jari-jemari tangannya hingga terlebih dahulu yal'aqaha menjilatinya, au yul'iqaha atau dijilati oleh selainnya. Dijilati oleh selainnya, misalnya seperti yang akan disampaikan nanti oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah di penjelasan, misalnya oleh anaknya atau istrinya. Ini isi hadis yang ke-6, jelas menyinggung soal adab. Adab bagaimana seharusnya yang kita lakukan setelah kita memakan makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk tidak langsung membersihkan atau mencuci jari-jemari tangan kita hingga kita menjilatinya terlebih dahulu. Atau ada yang menjilati jari-jemari tangan tersebut, baik itu anak atau istri. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah di penjelasannya mengatakan, wa hakadha la yagsiluha hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Demikian, seseorang tidak segera mencuci jari-jemari tangannya setelah selesai makan hingga ia menjilatinya atau dijilati oleh selainnya. Kemudian setelah itu kata beliau, wa hadza min babil inayati bit ta'am wa adamit tasahul fihi. Ini termasuk ke dalam bab perhatian terhadap makanan. Makanan adalah sesuatu yang patut untuk kita perhatikan, karena jelas ini menyangkut nikmat Allah. Wa adamit tasahul fihi, dan tidak bermudah-mudah di dalamnya. Walihada fil lafdil akhari, oleh karena itu dalam teks lain ada hadis berbunyi, fa inna ahadakum la yadri fi ayyi ta'amihi al barakatu. Sebab salah seorang di antara kalian tidak mengetahui, fi ayyi ta'amihi, di bagian makanan yang mana yang terdapat barokah. Karena itulah ya, makanan yang kita makan harus betul-betul bersih, tidak ada yang tersisa. Karenanya Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk membersihkan jari jemari tangan setelah kita makan. Tujuannya apa di antaranya? Tujuannya adalah agar tidak ada sisa makanan yang menempel di situ. Sebab bisa jadi di situlah terdapat keberkahan atau barokah. Qala wa amara bisaltil qas'ah. Bahkan Nabi pun memerintahkan untuk membersihkan nampan. Nampan yang kita gunakan untuk makan. Jadi tidak hanya jari jemari, tapi nampan juga diperintahkan untuk dibersihkan. Wa qala inna ahadakum la yadri fi ayyi ta'amihi al-barakah. Lagi-lagi Nabi mengatakan, sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak mengetahui di bagian makanan yang mana yang terdapat barakah. Barakah adalah sesuatu yang tentu saja kita kejar, karena yang disebut barokah itu berarti sesuatu yang kebaikan dari Allah itu terkumpul padanya. Sedangkan seorang mukmin tentu saja diperintahkan untuk tidak menyia-nyiakan hal ini. Apapun yang di situ ada barokahnya, maka itu harus menjadi tujuan seorang mukmin. Berikutnya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Syekh mengatakan, fayambaghi lahu an yal'aqa asabi'ahu wa yasluta tariqahu minas suhfati. Maka sudah semestinya bagi seseorang untuk menjilati jari jemarinya, wa yasluta tariqahu minas suhfati, dan membersihkan sisa sisa makanannya dari nampan. hatta la yakuna tariqahu muba'athiran musyawihan atau musyawahan, hingga tidak ada sisa-sisa makanan yang muba'athiran, yang tercecer, musyawahan, yang tidak bagus, ya. Terlihat balias lut makanahu, akan tetapi hendaknya dia membersihkan tempat makannya. Wayal'aqa asabi'ahu, dan menjilati jari jemarinya. Thumma yamsahuha bimindilin idza syaa au yaghsiluha bima'in idza syaa, fal amru fi hadza wa'si. Baru kemudian setelah itu ia membersihkannya, membersihkan jari jemarinya, bimindilin, dengan tisu atau sapu tangan, idza syaa, jika ia mau, atau mencucinya dengan air jika dia mau. Fal amru fi hadza wasi'un. Persoalan ini persoalan yang setiap orang punya kelapangan, kebebasan untuk memilih. Yang terpenting adalah setelah selesai makan, jari jemari hendaknya dijilat. Nampan harus benar-benar bersih. Baru kemudian jari jemarinya itu dilap, entah itu pakai tisu atau pakai sapu tangan, atau kalau mau dicuci, dicuci. Wa hadza min al-adabi asy-syar'iyyati fil akli fi ma yata'allaqu bil faragi min at-ta'am. Inilah di antara adab-adab syar'i pada saat makan yang berhubungan dengan bil faragi min at-ta'am, yang berhubungan dengan ketika selesai dari makan. Nah, kemudian di dalam hadis kata Syekh ada kalimat aw yulaiquha. Dalam hadis disebutkan aw yulaiquha, ya. Yani maksudnya kata Syekh kaunuhu yulaiquha, yang dimaksud dengan dijilati oleh selainnya, yani yulaiquha ghairuhu. Yani dijilati oleh orang lain, kawaladihi au zaujatihi au khadimihi, seperti oleh anaknya atau istrinya atau pembantunya, au yal'aquha huwa, atau kalau tidak dia sendiri yang menjilatinya. Nah, jadi tidak masalah ya, mau dijilati sama anaknya atau istrinya, bahkan mungkin sesekali ini perlu untuk diamalkan ya, selain dalam rangka mengamalkan hadis juga bisa menjadi upaya adanya kedekatan kasih sayang antara suami dengan istri atau sebaliknya istri dengan suami. Tapi kalaupun merasa risih misalnya ya, maka masing-masing menjilati jari jemarinya setelah selesai makan. Qala wa ba'dun nas, kata Syekh, qad yakrahu al-la'q wa qad yastahyi minhu wa hadha ghalatun. Sebagian orang memang kadang tidak menyukai menjilat jari jemarinya setelah selesai makan. Wa qad yastahyi minhu, dan kadang merasa malu darinya. Khawatir timbul anggapan ini dan itu ya, sehingga tidak mau menjilati jari jemarinya. Atau bahkan ada sebagian orang ketika makan itu membiarkan sisa-sisa makanan ada di nampan. Bahkan waliyadhu billah ada yang masih setengahnya dibiarkan ya, dinampan. Padahal sebenarnya masih ingin, tapi karena banyak orang yang lihat, akhirnya punya inisiatif untuk jaim, jaga image, gengsi. Padahal ini semua adalah ghalat, sebuah kekeliruan kata Syekh, sebuah kesalahan. وهذا غلط لأنه صلى الله عليه وسلم سبب نبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه عليه الصلاة والسلام beliau menjilati jari jemarinya عليه الصلاة والسلام وهو خير الخلق وأكرم الخلق sementara beliau adalah makhluk yang paling baik وأكرم الخلق dan makhluk yang paling mulia. Enggak ada yang menghalangi seseorang dari tidak mau mengamalkan apapun dari anjuran, perintah Nabi alaihi salatu wasallam, melainkan ada unsur kesombongan dalam dirinya. Waliyallahubillah. Maka hendaknya kita sama-sama berupaya untuk tunduk, patuh terhadap semua arahan, bimbingan, ajaran Nabi alaihi salatu wasallam. Jika masalah yang mungkin dianggap oleh sebagian orang kecil ini kita sudah begitu perhatian terhadapnya, maka masalah-masalah yang besar akan lebih lagi untuk kita seperti itu. Qala, kata Syekh di akhir penjelasan, fala'qul asabi' la ba'sabih bal huwa minas sunnah. Menjilati jari jemari adalah hal yang tidak mengapa, bahkan termasuk ke dalam sunnah. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada hadis, hadis nomor 7 disebutkan dalam kitab ini langsung sampai hadis nomor 16 ya, tapi kita akan baca dulu hadis yang nomor 7-nya. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam liyusallim as-saghiru 'ala al-kabiri wal maru 'ala al-qa'idi wal qalilu 'ala al-kathiri muttafaqun alaihi wa fi riwayatin li muslimin war-rakibu 'ala al-mashi. Ini isi hadis nomor 7. Ada juga hadis berikutnya nomor 8, 9 dan seterusnya. Dari sahabat Abu Hurairah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, hendaknya yang kecil atau dengan bahasa lain yang muda mengucapkan salam kepada yang besar atau yang tua, wal maru 'alal qa'idi, dan yang berjalan hendaknya mengucapkan salam kepada yang sedang duduk, wal qalilu 'alal katsir, kemudian orang yang jumlahnya sedikit hendaknya mengucapkan salam kepada orang yang jumlahnya banyak. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Muslim ada teks warraqibu 'alal mashi, orang yang berkendara hendaknya mengucapkan salam kepada yang berjalan. Hadis nomor 8, nomor 9 ini juga masih berhubungan dengan masalah salam ya. Baik, kita baca penjelasan Syekh rahimahullahu taala. هذه الأحاديث كلها تتعلق بالآداب الشرعية وهي متنوعة. Hadis-hadis berikut ini semuanya berhubungan dengan adab-adab syar'i dan ternyata beragam ya, macam-macam, banyak sekali. ذكرها المؤلف هنا ليتنبه الطالب لهذه الآداب الشرعية. المؤلف Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkannya di sini agar penuntut ilmu senantiasa perhatian terhadap adab-adab syar'i ini. Fayatahalla biha, lalu kemudian menghiasi dirinya dengannya. Wayatakhallaqu biha, dan berakhlak dengannya. imtithalan li amri Rasul alaihi salatu wassalam wa ta'assiyan bihi fi dalika, dalam rangka melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mencontohnya dalam hal itu. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, tadi Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan liyusallimu as-saghiru 'alal kabir, liyusallim as-saghiru 'alal kabir wal maru 'alal qaid wal qalilu 'alal kathir fi riwayatin war raqibu 'alal mashi. Hendaknya yang kecil atau yang muda mengucapkan salam kepada yang besar atau yang tua, yang berjalan mengucapkan salam kepada yang sedang duduk, orang yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada yang jumlahnya banyak, dan yang berkendara mengucapkan salam kepada yang berjalan. Kata Syekh dalam uraiannya berikutnya, hadhihi sunnatu fi haqqil muslimina 'inda at-talaqi. Ini adalah sunnah. Sunnah fi haqqil muslimin, terkait dengan hak-hak kaum muslimin, 'inda at-talaqi, ketika saling berjumpa. Taqaddam anna sunnata anna al-mu'mina idza laqiya akhahu yusallim 'alayhi. Sudah lewat bersama kita penjelasan di hadis yang pertama tentang hak muslim atas muslim, bahwa yang sunnah seorang mukmin apabila berjumpa akhahu dengan saudaranya hendaknya mengucapkan salam kepadanya. Wa anna sunnata ifsya'us salam, termasuk sunnah menyebarkan salam. Wa anna dhalika min asbabit tahab fillah, bahkan itu termasuk dari sebab-sebab adanya kecintaan karena Allah. Seperti kata Nabi, maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang dengan itu akan timbul kecintaan di antara kalian? Lalu kata beliau, absus salam, sebarkanlah salam. Wa nahu la yatimul iman illa bidzalika, dan bahkan tidak sempurna iman kecuali dengan itu, dengan adanya kecintaan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wa anna min asbabit tahabi fillah ifsya'us salam, sekali lagi termasuk sebab-sebab adanya kecintaan karena Allah ialah menyebarkan salam. Wahuna bayyana alaihi salatu wassalam man huwa alladhi yabda'u. Kata Syekh, perhatikan di sini, Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan man huwa alladhi yabda'u, siapa pihak atau orang yang lebih berhak untuk memulai mengucapkan salam. Qala fal afdalu an yabda' as-saghir 'alal kabir. Maka yang afdal, yang kecil atau yang muda, memulai mengucapkan salam kepada yang besar atau yang tua. Wal maru 'alal qa'id, yang lewat mengucapkan salam kepada yang sedang duduk. Wal qalil 'alal katsir, orang yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada yang jumlahnya banyak. Wal raqibu 'alal mashi, orang yang berkendara mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Hadza huwa sunnah, inilah sunnah. Fa idza marra as-saghiru 'alal kabir bada'ahu bis-salam. Kalau kebetulan yang kecil atau yang muda lewat di hadapan yang tua atau yang besar, maka hendaknya ia memulainya dengan mengucapkan salam. Li'annahu ahaqqu minhu, sebab yang kecil atau yang muda tentu lebih berhak daripada yang tua. Bidzalika, dalam hal itu. Likabiri sinnihi, karena tentu yang tua lebih tua usianya, yang besar lebih tua usianya. Fa idza akasa wa bada'ahu al-kabir hazal fadilata. Fa idza bada'a al-kabir hazal fadilata. Namun kalaupun terbalik, yang besar atau yang tua, malah yang memulainya mengucapkan salam, hazal fadilata, maka ia telah mendapatkan keutamaan. Wa idza bada al-kabir hazal fadilah. Sekali lagi, kalau yang besar atau yang tua yang memulai mengucapkan salam, hazal fadilah, maka ia telah melampaui ya, untuk mendapatkan apa? Keutamaan. Wa adraka sifatat tawadhu, dan telah mendapatkan sifat-sifat tawadhu. Jadi kalaupun terbalik tidak jadi soal, bahkan itu menjadi keutamaan tersendiri ya. Dan gambaran kalau dirinya memiliki sifat tawadhu seperti Nabi alaihi salatu wassalam, tidak sungkan untuk mendahului salam kepada siapapun, bahkan kepada anak-anak kecil sekalipun. Walakin al-masyru' an yabda as-saghir wa an yantahiz al-fursata fa yabda. Namun yang disyariatkan memang yang kecil, yang muda hendaknya memulai mengucapkan salam, wa an yantahiz al-fursata, dan hendaknya ia betul-betul memanfaatkan kesempatan ketika bertemu dengan yang besar atau yang tua, fa yabda, ia mulai mengucapkan apa? Salam. Kadzalika al-maru 'ala al-qa'id. Demikian juga al-maru 'ala al-qa'id, yang termasuk sunnah adalah yang lewat mengucapkan salam kepada yang sedang duduk. Idza marra 'ala al-qa'id fa innahu yabda'uhu bis-salam. Kalau seseorang melewati orang yang sedang duduk, maka hendaknya ia memulainya mengucapkan salam. Jelas ya. Wa kadzalika al-qalil, juga rombongan yang jumlahnya sedikit. Salasatun misalnya, yamurruna ala arba'atin aw khamsatin yabda'unahu bis-salam. Tiga orang misalnya melewati empat orang yang sedang duduk atau lima orang yang sedang duduk, yabda'unahu, maka hendaknya mereka, tiga orang yang lewat itu, memulai mendahului yang sedang duduk untuk mengucapkan apa? Salam. Kenapa? Karena yang sedang duduk lebih berhak mendapatkan itu, li'annahum aktsar minhum wa'ahab. Secara jumlah yang sedang duduk itu lebih banyak daripada yang lewat, maka tentu lebih berhak. Wa kadzalika ar-raqibu lahu naw'un minal 'ulu. Pun demikian halnya dengan ar-raqib, orang yang berkendara. Lahu naw'un minal 'ulu, ada unsur tinggi posisinya. Wa lahu naw'un minas sultah likaunihi raqiban. Ada juga padanya naw'un minas sultah, unsur kuasa ya, kekuatan, likaunuhu rakiban, sebab dia dalam keadaan berkendara. Fayam bagi an yakuna huwal badi alal mashi, maka sudah sepantasnya yang dialah ya, yang memulai untuk mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Jelas secara posisi beda orang yang berkendara dengan jalan kaki, maka yang berhak mengucapkan salam adalah yang berkendara. Sebab tadi ada unsur ketinggian secara posisi, ada unsur kuasa ya. Beda kan kalau yang berkendara dengan yang jalan kaki. Nah, walhasil, kesimpulannya kata Syekh, anna hadihi minah hiyas sunnah fi hadihil umur. Inilah sunnah dalam perkara ini. An yabda haula'i bisalam ala haula. Mereka, pihak-pihak yang disebutkan dalam hadis tadi, memulai mengucapkan salam kepada pihak yang lainnya. Fa in akasa man tuliba minhul badu, fa in akasa dzalikal akharu alqism alakhir wa bada'a jaza hazal fadilata wa la haraja fi dzalika. Namun kalaupun terbalik ya, kalaupun terbalik tentang pihak yang dimintai untuk memulai mengucapkan salam, jika pihak-pihak yang lain yang berhak mendapatkan salam itu membalikan keadaannya, ya, kepada pihak-pihak yang berhak mengucapkan salam, wabada'a, lalu kemudian pihak-pihak yang berhak mendapatkan salam itu justru malah memulai mengucapkan salam, hazal fadilah, maka sungguh itu berarti telah menampoi apa? Keutamaan, mendapatkan keutamaan. Wala haraja fi dzalika, dan tidak mengapa dalam hal itu, tidak mengandung apa? Unsur dosa. Secara urutan dijelaskan oleh Nabi, ada pihak-pihak yang lebih berhak mengucapkan apa? Salam. Ada pihak-pihak yang lebih berhak mendapatkan salam. Tapi kalaupun terbalik keadaannya, di mana pihak-pihak yang sebenarnya berhak mendapatkan salam justru malah memulai mengucapkan salam kepada pihak-pihak yang sebenarnya lebih berhak untuk mengucapkan salam, maka tidak mengapa. Lah haraj, enggak jadi dosa. Karena yang terpenting dalam hal ini apa? Ifsya'us salam. Menyebarkan salam. Wa fi riwayatin li muslimin, dalam riwayat muslim, ar-rakibu alal mashi, disebutkan yang berkendara mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Kadzalika rawaha al-Bukhari ayyadan. Demikian juga ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadhihi ziyadah, tambahan ini. Yusallimu ar-rakibu alal mashi, hendaknya yang berkendara mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Nah, jadi masya Allah sangat indah ya ajaran Islam ini, betul-betul semuanya tertata dengan rapi, tidak ada yang memberatkan. Ini menunjukkan bahwa memang syariat Islam ini bukan buatan manusia, betul-betul syariat yang turun dari sisi Allah Azza wa Jalla. Qala wa majmu'u ahadith hadzal bab kulluha tadullu ala ta'akkudis salam. Secara keseluruhan hadis-hadis yang terdapat di bab ini semuanya menunjukkan akan ta'akkudis salam, akan penekanan terhadap adab mengucapkan salam. Wa annahu min afdali hisalil muslimin, dan bahwasannya itu termasuk sifat-sifat muslimin yang paling afdal. Walihada qala jalla wa'ala fi kitabihil azim, oleh karena itulah Allah menyatakan dalam kitabnya yang agung, wa idha huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diberi penghormatan ya, disampaikan ucapan penghormatan kepada kalian, maka jawablah dengan yang lebih baik darinya, atau menjawab penghormatan tersebut dengan penghormatan yang sama. Walamma dakhala al-wafdu ala Ibrahim alaihi salatu wassalam ad-dhaif qalu salaman qala salamun. Ketika ada beberapa utusan masuk menemui Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai tamu, ya, utusan Allah, qalu, mereka berkata kepada Ibrahim salama, maka Nabi Ibrahim menjawab salamun. Fasunnah assalam bainal muslimin, maka sunnah adalah tersebarnya ucapan salam di tengah-tengah kaum muslimin. Wal bad'u sunnatun muakkadatun aw wajibun aw fardhu kifayatin, memulai mengucapkan salam adalah sunnah yang ditekankan, atau ada pendapat yang mengatakan wajib atau juga fardhu kifayah, alal khilaf, sesuai dengan perselisihan yang ada tentang hal itu. Wal jawabu muta'ayyanu kama taqaddam, namun sebagai jawabannya muta'ayyan, sudah ditentukan sebagaimana yang telah lewat, di mana mengucapkan atau mengawali mengucapkan salam hukumnya sunnah mu'akkadah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, nampaknya kajian kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala Kita lanjut kembali pada waktu yang lainnya. Seperti biasa, sebelum kita tutup, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Disampaikan di sini. Pertanyaan pertama, assalamualaikum, bismillah Ustadz, apakah boleh kita sholat sunnah sambil duduk tanpa adanya udzur? Atas jawabannya, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum asal sholat itu harus dilakukan dengan berdiri. Tidak ada bedanya dalam hal ini antara sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah. Sebab Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza kumtum ilas salati fakabbir." Kalau kalian berdiri sholat, lihat di sini, kalau kalian berdiri sholat, maka sholat mesti dilakukan dengan posisi berdiri. Sekalipun sholat sunnah. Nah, karena tidak ada bedanya dalam hal gerakan-gerakan antara sholat sunnah dengan sholat yang wajib. Nah, apakah meminjam uang, pertanyaan berikutnya, untuk modal usaha dari bank syariah termasuk riba, bagaimana solusinya? Bank-bank yang ada sekarang, wallahu ta'ala, sepengetahuan saya, ya, rata-rata tidak lepas dari apa yang disebut dengan bank konvensional. Sekalipun ada label syariahnya saat ini. Jadi ya, untuk lebih kehati-hatian, sebaiknya tidak perlu meminjam modal usaha ya ke bank, baik bank yang labelnya syariah apalagi yang jelas-jelas konvensional. Bagaimana solusinya? Ya, solusinya bisa saja pinjam ke perorangan tertentu. Ya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita, kepada kita semuanya dalam hal ini. Jangan sampai kesulitan yang ada justru malah membuat kita terjebak dalam hal-hal yang sebetulnya akan lebih menyulitkan kita lagi ke depannya. Nah, idfa billati hiya ahsan, cegah sesuatu itu dengan cara yang lebih baik. Nah, insyaallah Allah akan memberikan kemudahan. Bismillah, assalamualaikum. Bagaimana hukumnya jika seorang suami menuduh istrinya berbuat zina dengan sejenis? Hanya berdasarkan prasangka semata. Berita ini tersebar di keluarga suami sampai adik kandung suami nyuruh bersumpah dengan nama Allah. Begitu juga dengan suami. Apakah ini termasuk li'an? Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama, hal yang patut untuk diperhatikan adalah hendaknya masing-masing, baik suami maupun istri, menampakkan pergaulan yang baik. Ya, pergaulan yang baik. Nah, tidak ada satu masalah pun yang terjadi di antara keduanya, melainkan bisa untuk

Jangan-jangan malah memang sengaja makan, bukan karena lupa, kan begitu. Oleh karenanya kita ingatkan, kalau kita melihatnya kita ingatkan, bukankah Anda sedang saum, sedang puasa? Nah, ketika diingatkan, kalau yang lupa dia akan terkaget, ya kan? Dia akan kaget dan akan meninggalkan makannya. Jadi diingatkan, wadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Beri peringatan, sebab peringatan itu amat sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ustaz ingin bertanya, apa hukumnya mengambil ilmu dari orang yang suka bermain game? Subhanallah, ilmu apa yang diambil? Ilmu tentang game. Nah, kalau mengambil ilmu agama, maka ada aturan mainnya. Nabi alaihi salatu wassalam menganjurkan kepada kita untuk mengambil ilmu dari yang benar, orang yang soleh, orang yang baik, orang yang taat kepada Allah azza wa jalla, bukan kepada orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, karena ilmu adalah agama. Fangduru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil ilmu agama tersebut. Nah, itu diantaranya pertanyaan-pertanyaan yang masuk, ya, dan dapat dijawab pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.